Apa hukum kita memakan makanan hasil yang diusahakan di atas tanah kerajaan yang belum diluluskan kepada kita, ataupun tanah rezak kerajaan seperti rezak jalan kubur, balai raya, masjid dan sebagainya? Baik, tanah-tanah milik kerajaan kita kena minta izin kerajaan, faham? Melainkan tanah itu maknanya jauh daripada apa benda ni, tempat orang duduk dalam hutang, jadi dalam hutang tanah kerajaan, bukit-bukit, gunung-gunung, dia tanah ubi, hukumnya halal. Tapi kalau tanah kerajaan hok dalam bandar ni, dia kena minta izin kerajaan. Dia panggil hukum golik, dia panggil hukum urus tempat. Leh, tanah rezak, tanah kubur boleh kita duduk jika kita tidak ada rumah, boleh bina, tapi bukan di atas kubur, dengan izin daripada orang yang menjaga tanah kubur. Siapa yang meniaga atas tanah kubur wajib kena bayar sewa. Sewa tu mesti diberi kepada orang yang jaga kubur tu. Nampak? Nah, sekarang banyak berlaku meniaga atas tanah kubur tapi tak bayar sewa. Nah, itu pun dibenar bagi orang nak meniaga atas tanah kubur jika tidak ada tanah lain dah. Nah, maka dia buka kedai kopi kena atas tanah kubur. Tanah tu besar lagi, kubur nak tanah lagi sini jauh lagi. Maka wajib kena bayar sewa tiap-tiap bulan. Sewa tu ditentukan oleh pejabat agama. Nah. Soalan seterusnya, apakah syarat wali dalam ini, pernikahan, iaitu ayah nak jadi wali? Senang ya, Nabi kata la nikah illa biwaliin rasyid, tidak sah nikah melainkan wali yang baik. Batu ulama mentafsirkan maknanya kalau wali fasik tu tidak baik lah. Nah, sebab itulah kalau wali tu tak semayang tak boleh jadi wali nikah. Nah, sebab wali-wali ni nak menghalalkan dua yang haram. Laki-laki dan perempuan ni haram bersama. Nak menghalalkan dua orang yang asalnya haram, mestilah orang itu orang yang berjuruh. Berjuruh bukan nasi jadi tok guru, nak jadi ulama. Maknanya mengerjakanlah perintah Allah. Dan jangan mengerjakan dosa besar. Nah, kalau wali makan pih kuda, jadi wali minum arok, wali berzina, wali pakai rata tekuk, tak boleh jadi wali. Pasal mereka ini tidak amanah dengan hukum Allah, maka mereka juga tidak amanah pada nak mengangkatkan anak perempuan mereka sebagai pengantin. Mana tak ada hak bagi dia, tidak ada tanggungjawab. Nah, jadi diberi penekanan kena wali itu orang baik-baik. Nah, tak timbullah bila wali itu dinikahkan anak dia kepada orang yang jahat-jahat. Pada apa? Nak melunaskan hutang dia. Ini wali fasik. Nah, kerana kedudukan anak, kedudukan anak yang ayah sekian dia tulis-tulis corak-corak yang ini, yang di akikah oleh bapaknya sehingga anak itu balik. Ayah dia tak ngekoh dia. Tak, dah buat ni kedudukan. Senang je kita tengok hukum akikah. Akikah ni wajib ke sunat? Sunat. Nah, jadi selepas sejak daripada beranak kepapai kepada balik, sunat ayah dia ngekoh dia. Bila tak ngekoh juga, maka sunat dah balik dah, sunat atas anak tu sendiri. Faham? Kalau anda yang sudah balik itu, kalau anak yang sudah balik itu nak akikah juga, bagaimana cara? Ngekoh lah. Nampak? Ada orang ngajar, dia kata, betul-betul lah, ngekoh dah, jawabnya boleh. Nampak? Boleh ngekoh, tak ada masalah. Jadi kita sendiri lah ngekoh. Akikah buat semelihan. Jaya cukup pala dah tua tau. Cukup pala ni budak umur 7 hari. Kalau cukup pala pula kepong. Nah, berat menenang. Apakah anak yang mati belum balik pun di akikah juga? Ya, disyaratkan lahir hidup akikah. Kalau mati dalam perut dah akikah dah. Nah. Soalan seterusnya. Kita ambil air semayang, basuh muka lebih daripada 3 kali macam mana? Mana kalau 3 kali basuh, 3 kali katalah. Kalau air tu hok surah, hok masjid, hukumnya haram. Ataupun kita ambil wuduk tu rumah orang. Tapi kalau air kita sendiri, hok kita bayar, atau air sungai atau air laut, hukumnya makruh. Kerana menyalahi perbuatan Nabi SAW. Yang kedua, bekas sapoh angin makan lepas itu kucing Kucing duduk, duduk masuk. Mana pula? Duduk masuk dalam rumah kita macam mana? Ada faham ni. Bekas apa angin makan lepas itu kucing duduk masuk dalam rumah kita macam mana? Saya tak faham apa. Tak faham, tak jawab. Kain jadah ada gambar masjid dan kain tambas. Kita buat duduk gambar itu bagaimana? Kita duduk atas masjid. Neh? Ha. Masjid, kan masjid gambar jadah tu ada, di jadah ada gambar masjid. Lepas tu kita duduk atas masjid. Dosa ke tak? Tak dosa. Mulai atas tak masjid tak dosa ni. Neh? Ha, tak dosa tu. Tak ada salah. Dia dari duduk atas Quran, atas kitab, atas gerbang. Ha. Angin bermain dengan kucing. Lepas itu kucing masuk dalam rumah kita bagaimana? Anjing main dengan kucing. Dia sini A-N-G-I-N. Angin. Anjing. Ha, anjing main dengan kucing. Lepas tu kucing masuk dalam rumah kita bagaimana? Jawabnya tak apa. Jangan anjing tu masuk dalam rumah. Eh? Ha. Ini. Saya seorang laki-laki, bapa pada nenek saya telah berpoligami. Maka nenek dia mempunyai seorang ibu tiri yang masih hidup. Soalan saya sebagai seorang cici tiri, batal atau tidak wuduk saya bila saya bersalaman dengan ibu tiri kepada nenek saya itu? Bahannya pula hubungan berikut, adakah dikira muhrim ataupun tidak? Ibu tiri kepada nenek. Ah, tak nyang ah, tak nyang. Ha? Bini muda tak nyang. Bini muda tak nyang. Ah, mahram itu. Mahram ah. Tak nyang kita nikah lain. Nenek ni tok kita. Pasti mak pada pok pada tok kita. Mak pada tok kita, ayah pada tok kita, Faiz. Ayah pada tok ki kita nikah lain, bini muda lah. Ha tak? Ha, jadi tok nyang diri. Neh? Ha, tok nyang diri, mahram ah. Kalau kita tak lain kat tu. Tok tua lain. Ha, tok tua bukan mahram. Tok tua diri. Hubungan saya dengan anak perempuan kepada ibu tiri bagi nenek saya itu. Ibu tiri bagi nenek, anak perempuan kepada anak perempuan. Ah, tu adik-beradik tiri hukum. Neh, bukan mahram. Neh, bukan mahram. Neh, macam ginilah, tak usah jauh sangatlah ginilah. Maknanya mak tiri kita ada anak dengan pak lain. Bukan mahram kita. Neh. Hubungan abang ipar saya, suami kakak saya dengan ibu tiri pun bagi nenek saya itu dan beradik perempuannya. Ni dok ni. Suami belah kakak dok. Neh, ada sini hablah kita saja. Ha. Seorang laki-laki telah menjadi muhrim persusuan dengan seorang perempuan kerana laki-laki itu telah menyusu kepada ibu perempuan tersebut. Soalan, bolehkah perempuan tersebut berkahwin dengan adik pada laki-laki tersebut? Sedangkan adik pada laki-laki tersebut tidak pernah menyusui ibu pada perempuan itu. Ha. Ulang balik. Seorang laki-laki telah menjadi muhrim, mahram lah, susuan dengan seorang perempuan kerana laki-laki itu telah menyusui pada ibu perempuan tersebut. Baik. Dia dengan budak perempuan ni adik-beradik susu. Soalannya, bolehkah perempuan tersebut berkahwin dengan adik pada laki-laki tersebut? Boleh lah. Ha? Adik laki-laki tak ada kena-kena. Yang jadi mahram, hak ngopek tu seorang je. Ha? Adik-beradik dia tak ada kena-kena. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Kawan saya ingin menerima tender networking, memasang kabel networking yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat telekom. Dalam tender itu, kontraktor dilaki memasang kabel network di premier-premier perniagaan termasuk kilang arok. Boleh atau tidak kawan saya menerima tender tersebut? Adakah orang yang menerima tender itu termasuk 10 golongan terlibat dengan urus niaga arok? Jawapannya tak boleh. Dan kalau jenis kemananya arok, kita tak boleh buat, tak boleh ambil tender untuk arok, kilang arok. Benda haram tak boleh. Neh? Ha, kita nak plastas ming, kita nak buat siang, tak boleh belaka. Orang nak buat, buatlah ni hukum Islam. Nak pakai hukum Kristian, hukum Yahudi, tak ada masalah. Kalau cerita surah ni hukum Islam. Kita tak mau ikut hukum Islam, ikut hukum Yahudi. Ha, boleh lah ikut hukum kepala otak kita sendiri. Nah, ni khabar ni bukan kita paksa. Hukum Islam. Nah, khabar semayang lima waktu. Aku tak mahu semayang. Itu dia aku. Tak mahu semayang. Itu khabar. Nah. Saya ingin bertanya jika seorang itu laki-laki bukan Islam. Berzina dengan orang perempuan Islam. Maka dapat anak. Adakah anak itu Islam atau bukan Islam? Jawabnya Islam. Dan sebaliknya jika laki-laki Islam, perempuan bukan Islam, apakah hukum? Anak itu Islam belaka. Mak kafir, zina dengan pak Islam, anak wajib Islam. Serta-merta. Dia kaedah kita. Al-Islam ya'lu wa la'ilaha illa Allah. Nah, Tuhan cipta bumi ni bukan untuk orang kafir, untuk orang Islam. Nah, orang kafir ni tumpang duduk sahaja. Nah, ha. Melainkan dia kata orang Islam ni kosi duduk dengan orang lain. Itu pendapat orang Yahudi. Nah, pendapat orang Yahudi buat untuk orang Yahudi. Orang Islam ni tumpang duduk. Nah, pendapat Nabi Al-Kabar kepada kita, bumi ni untuk orang Islam. Lepas tu berlaku kapir ni zaman Nabi Nuh. Cuma nak Tuhan tak ambak, Tuhan sedia dengan azab api neraka lagi. Orang hak lawan ni. Nah, ha. Apakah hukum seorang yang sedawa dan berdehen dalam semayang? Kalau berdehen tu kerana lekat nak baca, tak batal semayang. Kalau sedawa tu kerana bukan buat-buat, tak batal semayang. Nah, jangan makan lah dalam semayang. Apa hukum semayang seorang yang duduk ada dua sujud dan tayak akhir dengan tidak melipat jari kaki kanannya? Duduk antara dua sujud, duduk tayak akhir, sunat duduk dengan cara melipat jari kaki kanan. Kalau tak lipat juga, hukumnya sah semayang. Yang wajib lipat jari kaki sekurang-kurangnya sebatang jari adalah dalam sujud sahaja. Habis. Apakah sah semayang pelajar perempuan bawah umur 12 tahun yang mendirikan semayang dengan berpakaian seragam sekolah dan berstoking? Jawabnya selagi maknanya dia hanya dedahkan muka dan dua gelangan tangan, hukumnya sah semayang. Walaupun dia pakai tracksuit, dia pakai baju batik, pakai baju hujan, sah juga semayang. Ne? Seorang anak ingin sedekah pahala amal seperti baca Quran, sedekah memberi makan anak yatim dan lain kepada arwah kedua ibu bapaknya. Adakah perlu dia anak berniat demikian supaya pahala amalan itu sampai kepada arwah? Nah, pendapat yang paling kuat mengatakan sunat kita niat hadiahkan yang demikian sedekah itu daripada ibu bapa kita. Nampak? Ha. Sekiranya anak itu tidak berniat demikian, apakah pahala orang tidak sampai kepada arwah? Satu pendapat mengatakan walaupun dia tidak berniat, maka sampai juga kepada arwah ibu bapa saja, adik-adik tidak. Tetapi nak ikhtiar nak bercermat, taklah kita lapaskan niat di dalam hati kita. Dah, ha, supaya keluar daripada khilaf. Al-furuju minal khilafi mustahabun. Sunat kita keluar daripada khilaf, kita buat amalan yang tidak dipertikaikan. Nah. Ha. Dalam dua kalimah syahadah, kepada siapa kita bersaksi dan bertauliah? Ha, tak ada tauliah pada siapa-siapa. Nah, orang nari menanya, mari Jibril ajar Nabi, Islam tu apa? Islam itu antasyahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi tak kata kena tauliah. Nah, kena beradak ngetuk wali, kena ambil ngetuk guru, kena ada sijil. Mungkin dia akui bahawa Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenar, lain Tuhan nawak belaka. Dan sememangnya Nabi Muhammad itu sebagai utusan Tuhan. Siapa saja yang ucap lagu ni dengan yakin memang Allah Tuhan sebenar, dan yakin pula dalam hati Nabi Muhammad Nabi yang sebenar, maka dihukumkan sebagai orang Islam. Nampak? Kita, ketika kita bercakap baca teks asal sedang berdoa, di dalam terdapat dekat ayat Quran. Bolehkah kita sebut ayat Quran dengan perkataan putus-putus, bertukar nafas? Tidak seperti membaca hadapan Al-Quran. Dalam membaca teks seperti itu, sunat kita baca seperti membaca Al-Quran. Jika kita kosakkan bagi memberi pengajaran, khutbah, ceramah dan seumpamanya. Tapi kalau kita kosak membaca Quran, hendaklah dihukum ikut hukum-hukum wakaf dan wasaf sebagaimana dalam Quran. Faham? Dalam ibadah sembahyang, adakah kita mengetahui akan penerimaan sembahyang itu daripada Allah selepas menunaikannya? Di antara cara kita nak tahunya, mana kita semakin dekat dengan ulama-ulama, semakin kasih kepada surah masjid. Kalau kita semakin tengok orang mengajar semakin sakit hati, tengok orang ceramah semakin sakit hati, semakin jauh pada surah masjid, semakin duduk kawan dengan bahan zagor, tanda kita ni jauh daripada Allah. Kalau kita buat ibadat, setengah dari tanda ibadat kita tidak ada keberkatan atau penerimaannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap kali dia mesti ada tanda. Jing titik di bawah, kha titik di atas. Tak ada atas, tak ada bawah, itulah ha namanya. Nah, bahkan orang nak mati pun dia ada tanda juga. Bilakah mula wujud kataan Assalamualaikum? Dan bolehkah kita menukar pada Assalamualaika atau Assalamualaiki bila bersalaman kepada satu orang dan sebagainya? Assalamualaikum bermula daripada dalam syurga. ketika diciptanya Nabi Adam AS untuk nyam kita semua. Nah, kemudian kalau kita jumpa dengan orang seorang, Arab ni seorang, dia panggil Ka. Kalau ramah, dia panggil Kum. Kalau seorang tu perempuan, dia panggil Ki. Nah, jadi kalau kita nak kata, kita jumpa kawan kita seorang, duduk atas wakah, kita kata Assalamualaikum. Jawabnya boleh panggil juga. Tapi yang afdal, iaitulah yang ikut sunnah Nabi SAW, Assalamualaikum, walaupun seorang. Kerana Nabi jumpa sahabat seorang pun, dia kata Assalamualaikum. Nah, benarkah bersyukur itu untuk perkara yang baik saja? Ya, bersyukur itu untuk segala perkara. Yang baik ini secara umum. Maknanya walaupun Allah Ta'ala maknanya lepaskan kita daripada perkara yang tidak baik, itu dikira perkara baik juga. Ataupun maknanya kita ni maknanya tak buat perkara-perkara yang jahat, tapi tak buat baik pun, duduk lengung gitu atau wakar, tapi tak terikut kawan kita tadi yang pergi main judi, pergi bahan toto, cuikan nama mereka. Kita duduk dengar atas wakah tu syukur juga. Kerana kita ni dipelihara oleh Allah, ikut kawan kita tiga ekor tadi pergi bahan nama mereka. Nah, akhirnya bersyukur juga. Bahkan sebenarnya syukur itu tanda kita berterima kasih. Kita kiah dengan kehidupan kita. Kalau kita terima kasih dalam dunia ni perkara apa? Orang kata kepala kita ni kayu, terima kasih tak? Tak terima kasih, begitu juga. Maknanya, kalau Tuhan turunkan bala kepada kita, nah, anak kita mati lemah, kita pun kata syukur Alhamdulillah. Maka bengonglah kita. Kita kena kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tak kata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak, kita tak ada lapang untuk orang bersyukur. Tapi kalau Tuhan kurniakan kita anak lama, tak boleh anak, boleh anak, itu baru Alhamdulillah, tanda kita syukur kepada Allah. Nah, adakah kerajaan pemerintah sekarang ini boleh dianggap musuh akidah pada perjuangan parti Islam di Malaysia, seperti Israel Yahudi lawan Hamas di Palestin? Tak boleh kata gitu. Nah, Yahudi dia lain. Yahudi ni dia orang kafir. Nah, dia musuh Allah. Nah, cuma kita nak terangkan masalah orang ni, kalangan rakan kita ni mereka silap di dalam teras perjuangan. Nah, mereka menganggap perkara-perkara yang sepatutnya tidak baik itu sebagai perkara baik. Nah, sebab itulah orang yang keluar daripada taat kepada perintah-perintah daripada Al-Quran dan Hadis tanpa melafazkan kalimah-kalimah kufur, mereka ini orang-orang zalim dan orang-orang fasik sahaja, bukan orang-orang kafir. Nah, Pokoknya mana? Dalam ni? Siadu? Ada tak ada? Pak kecil? Pak ni? Pak ni? Oh, dalam ni ada? Beranok abang? Kalau anak tadi tidak niat demikian pada masa lalu, susah masalah ni, kabar ada silah ni kan. Tengah ulama kata siapa ada kalau nak niat, yang abdulnya niat. Saya telah melakukan satu kesalahan jalan raya yang dendanya sebanyak 300 kalau dibawa ke tengah. Saya minta kem kenaan diselesaikan di situ juga. Biar kenaan minta sebanyak RM80 dan saya pun bersetuju. Soalannya, adakah saya dan penerima bayaran tersebut berdosa kerana memberi menerima bayaran itu? Penerima bayaran telah menerima RM80 tersebut meminta supaya dihalalkan bayaran dan saya bersetuju. Adakah dengan apa hal tersebut saya dan penerima bayaran terlepas daripada dosa? Ini kira rasuah, dia kata. Baik, oleh kerana nak selesai satu masalah, beri rasuah. Orang pun terima rasuah lah, pegawai kerajaan apa. Pegawai kerajaan tu kata, minta halal lah ni. Baik. Kalau perkara itu dibenarkan pada syarak, maka hukumnya tidaklah mak. Berdosa orang yang memberi, tetapi berdosa orang yang menerima sahaja. Umpama nak mengelakkan daripada dizalimkan harta bendanya. Nampak? Maka terpaksa merasuahkan pihak berkuasa sebab hukuman yang dikenakan itu tidak bersepatutan dengan mana yang dikenaki oleh hukum syarak. Maka zalimlah namanya. Maka nak mengelakkan daripada kezaliman ini, kata ulama-ulama, bukan kita kata. Nah, maka dimaafkan bagi orang yang memberi sahaja. Nah, tapi kes itu adalah kes-kes yang ringan-ringan, bukan kes berat membunuh orang. Tak, perkara-perkara jenayah, perkara sengaja melakukan kesalahan. Tak, yang menyusahkan orang lain. Nah, umpamanya silap parking, contoh silap parking je. Jadi parking ni tak sampai orang lain jadi mati, jadi pecah kepala apa semua. Nak tiba-tiba nak tah 300. Mau nak ni saya ambil 20 yak minum air. Nah, orang ni kata ulama fiqh dimaaf bagi orang yang memberi kerana 300 melampau batas di sisi Allah, ni silap parking ni saja. Nah, jadi kalau kes sengaja maknanya ranggol lapu merah membahayakan orang lain. Nah, sengaja maknanya rasuah nak darat kedai, tak apa orang lain tak dapat kedai. Lepas tu dua-dua tu Nabi kata ar-rashi wal murtashi finna dalam sini raka berapa. Nah, Sekarang ini semua orang suka cakap mengenai politik perjuangan. Apakah ada ketika cakap tersebut berlarut sampai bila melakukan adan, hingga di jemaah tak sempat menunaikan solat sunat rawatib. Apa si perjuangan yang bersikap begini menurut pandangan? Oh, khabar sama-sama. Jok. Nah, maksudlah. Maknanya, perjuangan ni satu perkara yang lain. Nah, menjaga semayang satu perkara yang lain. Kesemuanya adalah Islam belaka. Nah, kalau jaga semayang, tapi lawan perjuangan umat Islam. Tak ada apa kok. Nah, mana tengok. Nah, dalam kita ni sebagai orang nak menegakkan Islam. Atau penyokong-penyokong ulama-ulama. Kita tak mahu dah ikut jalan-jalan ahli syaitan. Orang yang kita yakin memang sesat dah. Nak, kita tak mau ikut. Nah, kita nak jalan yang benar. Kerana kita sebut dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Iaitu jalan yang benar. Bukan jalan orang-orang yang menghalalkan joget dan sebagainya. Jalan para nabi. Nah, jalan orang siddiqin. Jalan orang-orang mati jahit. Nah, dan seumpamanya. Jadi, bukan bila kita ni menyokong perjuangan Islam, segala benda yang kita lain buat betul belaka. Nah, ada juga sokong untuk guru, tikam dan buat kau. Nah, itu dosa yang lain. Suku tu leh. Tiap-tiap itu kita ada amalan belaka. Nah, bukan mana kemaikan mulakan laki tanya, mana gamak mu? Eh, aku orang hijab. Eh, tak ada nak jawab lagu tu. Nah, kamu sokong ulama, lepas satu bahagian kewajipanmu. Tapi mu melakukan dosa, akan dikira di sisi Allah Subhanahu Taala. Satu demi satu. Sama ada kita rakyat bawah jenis jolok buah saja, atau kita ni raja yang paling besar dalam dunia, dalam alam ini, semua akan dikira satu demi satu. Nah, apakah orang perempuan yang meninggalkan puasa Ramadan tapi lewat mengganti hingga mendak masuk Ramadan yang berikut? Apakah yang berlaku sekiranya mati sebelum sempat mengganti? Jadi kalau masuk Ramadan, dah masuk lagi tapi dah lulus puasa. Tapi ngujung dah. Tak apa. Dah masuk Ramadan hak lain, dia kena fidyah. Nah, sebab dia uzur syar'i. Oh, puan ni uzur syar'i, dia tinggal puasa. Maka tak wajib qadha dengan segera. Yang wajib qadha segera pada bulan Syawal setelah hari raya, mereka yang tak berpuasa dengan sengaja. Saja-saja tak puasa sehari, maka dia wajib qadha pada 2 Syawal. Orang yang terlupa niat, bukan sengaja. Orang yang sakit, dah tadi nak puasa. Orang yang uzur, haid, itu bukan sengaja. Uzur syar'i lagi. Uzur syar'i dia boleh pilih selama dalam masa setahun tu dia qadha. Nak awal, nak tengah, nak ngujung. Awal, sunat. Nak ngujung pun boleh juga, jangan masuk Ramadan yang lain. Apakah sebab dan fadilat disunatkan baca kunut pada witir lepas 15 Ramadan? Setengah daripada amalan yang kita terima daripada Nabi SAW maknilah witir yang kedua, maknanya yang kedua ni 10 yang kedua daripada Ramadan, kita baca kunut daripada dalam solat witir. Yang awalnya tidak, kata setengah ulama, kerana mengharapkan kerana 15 separuh daripada nisfu ini bermula daripadanya malam turun rahmat dan keampunan daripada Allah, iaitu malam nisfu Syaban, malam nisfu Ramadan, iaitu dekat, lebih mustajab, lebih dekat, lebih diharap kepada saatul ijabah, iaitu malam Lailatul Qadar. Bak awal-awal ni kurang berlaku Lailatul Qadar. Jadi 15 lekatah tu dimulakan dengan doa nisfu, adalah doa kunut di dalam witir. Itu kata setengah ulama. Adakah setengah masyarakat mengamalkan fidyah orang mati? Fidyah ini dikeluarkan ikut umur semati. Kalau semati umur 60, fidyah dikeluarkan 60 cukup orang. Adakah hanya bertentangan atau tidak dengan syariat Islam? Dah fidyah apa dia? Fidyah umur. Ini tidak ada dalam syariat. Fidyah umur. Ada fidyah puasa. Fidyah kerana meninggalkan puasa. Doa lepas solat 5 waktu yang dibaca oleh imam terlalu panjang menyebabkan makmum rasa kurang selesa. Pulaknya yang manakah lebih afdal, doa panjang atau doa pendek? Jawabnya ikut pandang, nak baca doa panjang, doa pendek, atas gerbang. Nah, kita naik bas. Gerbang tu dia nak tambah potong, dia ikut belakang lagi, dia otong, dia potong. Jadi kita makmum tak payah ajar lah gerbang. Pasal apa? Pasal dia gerbang. Ini gajah pula, potong. Berit. Dia tengok datang darat ni, mari dua ni pulak. Naik bas marah ni, ajar aku ni. Tak? Marah dia terbang. Pasal apa? Yang tak boleh panjangnya semayang. Wirid doa tak termasuk. Sebab apa? Sebab wirid doa, makmu tak wajib tunggu. Boleh balik. Siapa yang nak kerja kerja, keluar awal. Tak ada masalah. Dia nak baca doa pendek. Dia boleh haji ikut doa terima. Terima nak baca ayat kursi. Dia nak baca Allah mantas salam. Tak ada masalah. Yang wajib sama semayang. Bila salam, kita sunat saja tunggu imam sesat. Kalau kita ada kerja, kita keluar dulu. Tapi semayang, Nabi kata, tak boleh panjang. Yusuf orang. nyetang Al-Baqarah semayang itu, pakcik makmum duduk belakang. Nah, itu baru tak boleh. Kalau nak tubik tak boleh. Payuh. Nah, ini wirik, doa, tak ada apa. Kita rasa kita ada kerja, kita keluar. Ada masalah. Cuma nak kabur tu imam, kalau ada majlis, baru doktor. Nah, ada majlis kuliah, ada ceramah, panggil tok guru, mari mengajar, panggil ustaz, mari mengajar. Nyetang wirik panjang juga. Subhanallah, subhanallah. Ambil meja ngajar, lekuk tak pada tok imam. Faham? Tinggal 15 minit nak isi, baru habis wirik. Itu tak kerti tu tok imam. Dia panggil tok imam bodoh. Bukan sini tu. Di Jepun berlaku. Ada di kalangan ahli jemaah hanya memilih orang tertentu menjadi imam dalam solat lima waktu. Apa pandangan? Dasar pilih-pilih lah. Nabi kata, akra hukum yang paling qawli di antara kamu dan yang pandai hukum-hukum. Kalau sama-sama pandai, tak. Maknanya kalau kita nak pilih ni, nah sama-sama pandai, maknanya yang mana yang lebih tua, yang warak dan seumpamanya. Tapi kita kira bidang terjun lah. Bidang terjun. Bila kata pilih ni, menjadi imam murawati, imam khos. Tak, dia menjadi kepala di situ. Itu kita pilih molek lah. Masa kita ni tak suruh pilih-pilih sangat lah. Mana kalau tarik pilih, tapi kalau hak gini baca tak betul, memang wadah dia jadi tikman. Tak, ihdina siratal mustaqim. Itu ada ambil jadi tikman. Walaupun mu anak tu imam. Jadi jangan pilih kerana keluarga dia ni keluarga biasa, keluarga miskin. Itu tak boleh lah, tak patut lah. Tak, ataupun dia kroni lain, dia klik lain, dia bukan grup kita, jangan buat lagi tu. Asal orang Islam, dia yang boleh baca, tak, dia boleh jadi imam. Macam tempat kita ni, tak suruh berebut jadi imam lah. Nah, kalau boleh, tak, banyak orang boleh jadi imam. Imam mari imam. Imam lambat mari, komat. Orang yang biasa boleh jadi imam, pergi depan. Senang saja. Duk main tengok. Jadi biar mudah. Islam ni agama mudah. Nah, kenderaan. Keadaan yang berlaku di Palestin, Bosnia, Ambon, Selatan, Thailand menggambarkan Islam diseksa, dibunuh dan dizalimi. Apa hikmah Allah di sebaliknya? Dan di mana letaknya sifat kekuasaan, kehendak dan dan keadilan Allah? Ini tak penjelasan. Dia kata, adil ke Allah? Orang Islam jadi susah lagi tu. Adil lah. Sebab Allah menyuruh kepada manusia, balik kepada Allah. Tetapi manusia tak mau balik kepada Allah. Di Bosnia, 70 tahun umat Islam tidak semayang. Seorang dua je hak tinggal semayang. Pakat minum marok, pakat berjoget, pakat menyanyi belaka. Allah Ta'ala hantar tentera komunis Yugoslavia. Dah bunuh orang Islam, semeleh hidup-hidup. Di Lebanon, umat Islam duduk dalam keadaan warak ribuan tahun. Nah, menjelangnya zaat maknanya zaman pemerintahan Inggeris. Nah, jadi lara habis umat Islam di Lebanon. Ni buat bar pakat minum arak, pakat menari gelek. Allah hantar maknanya askar Syiah hentam Lebanon sampai mati habis. Adil dia Allah Ta'ala. Pasal apa? Masing-masing lupakan Allah. Di Sepanyol, 800 tahun dalam keadaan beramal ibadat. Masuk 200 tahun yang terakhir, ni pakat lupa Allah kejut rebut tanah belaka, rebut projek. Allah hantar tentera salib, semelih habis umat Islam di Sepanyol. Di Palestin pun begitu juga. Dah, pakat tolak ulama, pakat lawan Quran, pakat tak semayang ramai di Palestin, maka Allah jantarkan tentera musuh yang paling ganas, Yahudi laknatullah juga. Nah, jadi di mana-mana saja ada bala. Ada bala cara bom dengan cara kereta kebar, ada bala bom dengan cara TV, cara wayang gambar dan sebagainya. Masyarakat kita tak ada kereta kebar Yahudi. Ada cara hidup Yahudi. Pakai teluk rambut, buat kurang pusat jelek, pali tak tutup, tak hormat ke ibu bapa, tak reti ngaji Quran tu, bala belaka tu. Lebih pada kena bom lah tu. Nah, ayah mati macam tikus tengok besi, tak reti nawak benda. Mak mati tiga kerah duduk dalam bilik, anak tak reti nawak benda, panggil tu imam belaka. Bala besar tu. Nah, mati baru nak buat pergi surah, mati baru nak panggil tu imam. Nah, jadi kurang hajar dengan tu imam, kurang hajar dengan orang mengajar. Tengok ke ustaz mata korang macam ke nak macam ke nak tabuk anak mata tak, tapi dengan kafir laknatullah siapa peluk cium ada tu. Nah, orang main joget apa semua ni bukit jali ke ni saya berpah bukan sandah tapi orang ngajar belah rumah tak mari tengok. Nah, orang ngajar tajwid tak pergi belajar bala tu. Nah, Tuhan beri 500 bulan ada 1000 sebulan boleh tak main porong ngepung awet malam-malam. Tak, bukan untuk bersedekah, derma dan sebagainya, itu bala itu jadi jauh daripada Allah. Akhirnya, kita ni akan terima nasib masing-masing. Jangan cakap besar lah. Kerajaan yang paling lama bertahan disebut dalam hadis 500 tahun. 500 tahun, garansi ganak kerajaan itu. Nah, apa hukum buka kelas belajar Quran dan dikenakan bayaran bulanan? Dan apa hukum guru mengaji yang menerima elaun bulanan daripada kerajaan? Boleh kita kutip Macam ni kita buat ni boleh, pasal kita nak bayar api, nak bayar tu, nak bayar ni, boleh kita kucing. Tak ada masalah. Dah, ha, tapi berpasutan. Nak begitu orang buat kelas mengaji Quran apa, dia kutip yuran. Nah, nak bayar sewa bangunan dan sebagainya, kita main nak free belaka. Nah, ha, atau anak ngaji tuition matematik sain bah 40 ya sebulan. Nah, ha, dua mata pelajaran 80 ya sebulan dah 4 tahun lah banyak ni. Atau anak ngaji Quran daripada anak tu buta Quran sampai tamat Quran 6 tahun. Gula selo. Dah kalau 6 tahun selo suti 3 hari, suti gula. Nah, pahit lepai. Nak mandi sikit agak kalau buat air, suti 3 hari. Nah, ha, tu kata. Nah, ha, tapi dari segi hikmahnya, itulah yang Nabi kata akhir zaman Islam ini semakin tidak maju. Sayaudu ghariba, akan jadi tidak maju semula. Inilah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Umat Islam, Islam maju, umat Islam tidak maju. Nah, ha, tengok bapak-bapak zalim cakap. Lepas orang bahan lalu cakap petah je, main jota. Ha, sebab ulama' mengajar ni boleh meja makan kat gitu. Ulama' mengajar. Ada macam tauga dia kok. Nah. Ha. Apa hukum seiman dan bila masjid terima elang bulanan daripada kerajaan? Hukumnya harus. Dalam zaman Usmani ada orang dia mengajar, dia pegang gini. Ni orang panggil ekstrim. Nah, seiman haram makan gaji. Ada kok ekstrim, tak boleh ikut gitu. So bila makan gaji haram? Tak boleh. Nah. Ngajar agama haram makan gaji. Ada ekstrim. Itu panggil melampau. Nah. Sebut di dalam kitab Baharul Mazi. Kalau nak kitab Jawi lah. Nah, kalau nak kitab Arab dalam kitab Majmu'. Nah, iaitu zaman Sayyidina Uthman dimula bayar gaji kepada tentera-tentera Islam berjuang di medan tempur. Bayar gaji daripada Baitul Mal hasil kerajaan kutipan ni kepada Tu Imam Bilal dan tenaga pengajar. Jadi hukumnya adalah harus. Yang tak sama kita jadi Tu Imam tu hanya gaji semata-mata, bukan kerana Allah. Hasil tu kena jaga. Tapi kita tak tahu dalam hasil Tu Imam dia kerana gaji ke kerana Allah. Ha, tak tahu. Husnul zanni, sangka baik eh. Yang kata uduh orang kan tak nampak. Ha, dia nak kata uduh ni dia nampak dulu. Minum arak baru kata minum arak. Curi baru kata curi. Ada pula bodoh lagi, dia kata tak boleh kata curi tu. Takut bila-bila dia taubat, ha, tu panggil bodoh. Nah, dari panggil orang kafir tu. Ada juga dia pegang gitu. Berapa dari panggil kafir? Kan bila-bila dia masuk Islam. Ha, dia kata gitu. Ha, jawab. Kalau bodoh jangan cakap, duduk diam. Nah, ha. Allah sebut dalam Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Hei manusia, sebut gini. Wahai orang-orang kafir. Ya tu tak wahai. Ya tu wahai. Ha. Al-kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Kita pergi kata orang, eh dah dia panggil kafir tak baik. Dia tu Tuhan suruh panggil. Kita mana ada Tuhan. Sudah. Dada tu bagi iman. La'a'budu ma ta'budun. Korang ni pula tu iman ni. Dah kuliah apa ni? Eh dah baik kata kau hati. Baik. Haa, tu lah kata. Nah, ha, jangan berasa pandai. Nah, agama ni jangan berasa pandai. Nak terbang-terbang main. Nah, ha, bak bola boleh. Kita nak sembang ikut tang kali. Nah, ha, dia kena tenggelam dulu. Tenggelam dalam Quran, tenggelam dalam hati. Oh, boleh cakap. Ha, tenggelam dalam lautan dia. Nah, itu baru berasa-berasa pandai. Datang kata orang dah cakap-cakap. Sebab tu ni orang bapak jahil nak lawan orang pandai. Nah, ini nak lawan dia apa? Nah, ha. Tengok ulama-ulama sosok. Orang jahil nak lawan orang sesek kedai kopi. Nak lawan ulama. Dia nak pergi lawan. Dia ilang Allah bodoh. Nah, ha. Pasal apa pasal masuk sektang? Dia berasa diri pandai. Nah, jangan. Ha. Orang curi tak boleh kata orang curi. Dia pasti nak tepik pun ni. Orang curi, kita tepik benda. Orang curi. Eh, tak baik orang kata curi. Apa tak baik? Lebih-lebih kalau dia tambah. Dia nak tepik kan ni? Mu tepik ni. Orang curi lagi tapi bila-bila takut-takut taubat. Ha. Orang kata gila babi pula gitu. Nah. Ha. Apakah sistem perbankan Islam sekarang ini terlepas daripada riba? Kerana saya pernah buat pinjaman wang daripada bank tertentu yang kononnya menjalankan sistem perbankan Islam. Tapi pembayaran balik agak sama dengan sistem riba. Cuma beza di taklif jual produk atas angin. Tiada bentuk barangan. Hanya saya baca ayat tertulis yang diberi dan diakad jual beli di atas kertas. Jika pinjam 7 barulah tanda tangan dokumen perjanjian. Pinjaman 5,000 bayar 8,000 dalam tempoh tertentu mengikut pinjaman. Jika sistem ini adalah riba, bagaimana pula sistem Islam yang betul? Jika semua bank mengamalkan sistem riba, adakah kita terpaksa meminjam jika terdesak? Baik. Dia gini, kalau pinjam 5,000 bayar 8,000 tu riba tu. Ha tu riba. Sistem pinjaman Islam ni sistem biliah al-bai' bi dhamin ajil atau bai'ul ijarah. Tak, rumah itu berharga RM50,000. Kita nak beli, tak mampu. Cara riba ni buat pinjaman dengan bank. Bank kata boleh nak pinjam RM50,000. Nah, tapi 10%. Nah, bayar lagi jadi RM60,000. RM60,000, 10% itu adalah riba. Cara Islam ni gini, bank itu beli tu rumah dulu. Walaupun tak bayar lagi, beli dengan akad hutang. Dia akad dengan tuan, pemaju rumah tu. Lepas akad pemaju rumah RM50,000, dijual pada kita RM60,000. Kita bayar tu dengan cara hutang langsung RM60,000. Faham tak? Itu bukan riba. Sebab kita bukan pinjaman. Kita beli cara ansuran. Macam kita beli keluar dengan orang kemudian mari jual seluar. Dah bayar sekian seminggu. Kan? Nah, 8 tahun habis. Ya? Apakah hukum bila kita menyertai korban? Jadi kalaulah riba, memang riba tak ada darurah. Belikan yang nak beli kereta pun tak ada darurah. Darurah riba ni gini. Contohlah, sebagai mudah. Untuk menyelamatkan nyawa. Kita nak pinjam secara tak riba tak ada. Nak pinjam adik kakak miskin ke. Kita nak pinjam kerjaan, kerjaan tak duit. Anak kita perlu RM2,000 dalam masa terdekat, RM2,000 contoh. Nak buat pembedahan, reyok perut dia. Nak pergi beki, tapi RM2,000. Nak, umpama kena bayar. Maka, hak adanya pinjaman riba je. Pinjam RM2,000, bayar RM2,500. Maka kita pinjam, tu panggil darurah. Sebab apa? Nak selamat nyawa anak. Nampak lagi? Bukan kerana nak kereta lawa, bukan kerana nak rumah lawa. Itu panggil bukan darurah. Darurah ni orang terdesak. Takut jadi hilang nyawa atau cacat anggota atau jadi kerosakan yang kekal. Faham? Apa hukum bila kita menyertai korban sama-sama dengan orang yang menentang hukum hudud? Penyembelihan juga penentang hukum hudud dan tidak mempunyai pendirian. Dia gini, umat Islam ni. Kalau orang ni terikut-ikut dengan golongan yang tak mahu hudud, dia orang fasik namanya. Maka orang fasik ni soh kurus dibeli dengan mereka itu. Yang tak boleh ni yang belapah di mulutnya. Belapah dia kata kalau ikut Quran jadi tak maju kita. Terus meleh jadi bakar. Tak? Ataupun dia kata kalau kita laksana hudud, zolim lah. Buat gitu. Hak tu memang jadi bakar. Tu tak boleh kosi lah. Nah, hukumnya haram. Pasal tu terang lah. Batal agama Islam dia. Nah, ni tak kira siapa-siapa. Nah, macam semayang kau. Nah, kalau kita semayang, kita orang jahil, orang kapung, orang kip badi ni semayang tau. Bukan comel, ingat semayang bacaan. Nah, kita pun ketuk atau. Dan kalau tu imam kau, suara sedap atau. Sama je. Faham ni? Nah? Jika kita menyatakan lembu ini saya nak buat korban, adakah lembu tersebut saya tak boleh makan, mohon penjelasan. Jadi menurut satu pendapat, kalau kita nak kata, kita kata gini, aku jadikan lembu ini nak sebagai korban, tak boleh, memang kita tak boleh makan, jadi nazar. Nah, mereka kita kata nak buat semelih sama. Nak buat semelih, dia ada kalau semelih untuk korban. Ada kalau semelih saja-saja. Nah, jadi nak ikhtiar, nak cermat, jangan kata aku nak buat korban. Nah, aku nak buat korban sunat, kata itu. Kalau ada peluang, aku nak semelih nak buat korban sunat tahun ni. Nah, aku nak jadikan sebagai korban, jadi uzhiyah. Nah, tengah ulama kata tak jadi juga. Nah, mereka dengan sebut aku bernazar. Nak jadi aku bernazar dah lembu ni nak buat korban tahun ini. Waktu ijma' ulama. Tapi kalau aku nak jadikan korban, ada silap. Tengah ulama kata jadi wajib juga nazar. Tengah ulama kata tak. Jangan cermaknya, jangan kata aku nak jadikan korban. Tak, kalau kita nak makan lembu tu. Nak buat korban sunat tahun ni. Nah, kata lagu tu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.